meraih sukses dunia akhirat dengan motivasi islami. Hadirin, perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rezeki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini enggak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang dan bisa kasih buat anak-anak, berkah soalnya karena takwa, karena ikhtiar, karena burung enggak maksiat. Karena burung enggak nipu orang, gitu loh. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji. Akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa gak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja gak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul. Umatnya banyak. Lalu kepala negara. Lalu pemegang kunci Baitul Mal, Menteri Keuangan. Lalu yang berikutnya panglima perang. Kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan Malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, enggak sempat belajar, subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1 dan banyak yang jomblo enggak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Gak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara.